ngeto prak pantesan. Baket terpendam kau. Yah, saya mau lihat kemampuan saya dulu. Alah, udah gak usah pikir-pikir. Kerjain apa yang lo bisa. Ayo kita pulang.